الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan dari hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in ini, yang kita sudah sampai pada penghujung dari pembahasan hadis yang ke-38. Masih ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam syarahnya. Kita sudah menyelesaikan atau membaca beberapa faedah yang kita telah sampai kepada faedah yang ke-6. Kita ulangi kembali pembacaan faedah tersebut, faedah yang ke-6, qala as-sadisah, yang ke-6, istatu al-mahabbati lillahi azza wa jalla, penetapan sifat al-mahabbah yaitu kecintaan bagi Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bertakwa. Qala liqawlihi, berdasarkan firman-Nya, ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi, yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai amalan, yaitu amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan. Sebenarnya maksudnya itu lebih dicintai daripada amalan yang tidak diwajibkan, amalan-amalan yang sunnah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai amalan, baik itu amalan yang wajib ataupun amalan yang sunnah, namun amalan yang wajib lebih Allah cintai. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat al-mahabbah. Qala wal mahabbatu sifatun qa'imatun bi dzatillahi Subhanahu wa Ta'ala. Dan al-mahabbah tersebut adalah suatu sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min thamaratihi al-ihsanu ila al-mahbubi. Dan termasuk buah daripada kecintaan tersebut yaitu al-ihsan, memberikan kebaikan kepada yang dicintai, memberikan kebaikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai, kepada wali-walinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada mereka dan juga memberikan pertolongan, memberikan taufik dan yang lain sebagainya. Ini adalah termasuk buat dari kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Qala wa thawabuhu wa qurbuhu min Allah Azza wa Jalla, dan memberikan balasan kepadanya berupa pahala. Dan tentu saja ini akan dilihat hasilnya di akhirat kelak. Ini adalah termasuk buat dari kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala فقربه من الله عز وجل dan kedekatannya dengan Allah Azza wa Jalla memiliki posisi yang tinggi ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga termasuk buah dan hasil dari sifat mahabbah, kecintaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya. Ini faedah yang ke-6, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat mahabbah dan sifat mahabbah tersebut memiliki buah dan hasil yang nampak ya, yang kemudian diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qala as-sabi'ah yang ke-7, annal a'mala tatafadalu hiya bi nafsiha, bahwasanya amalan-amalan itu bertingkat-tingkat ya, pada amalan tersebut sendiri. Jadi amalan-amalan antara satu dan yang lainnya tidak sama tingkatannya. Yang satu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada yang lainnya. Sebagaimana disebut dalam hadis ini, bahwasanya amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan itulah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti amalan tersebut, amalan-amalan yang diwajibkan tadi lebih afdal daripada amalan-amalan yang selainnya. Berarti apa? Menunjukkan bahwasanya amalan-amalan tersebut bertingkat-tingkat, tidaklah sama antara satu amalan dengan amalan yang lainnya. Kemudian selanjutnya qala as-saminah ad-dalalatu ala ma zahaba ilaihi ahlu sunnati wal jamaati min anna al-imana yazidu wa yanqusu. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya atau menunjukkan kepada perkara yang merupakan mazhab ahlu sunnah wal jamaah, perkataannya ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga termasuk faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Ya, dari mana diambilnya faedah tersebut? Tidak disebutkan secara sore, tidak disebutkan secara jelas bahwasanya iman bisa bertambah dan berkurang dalam hadis ini. Ya, hadis ini hanya menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, memiliki para wali dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mencintai orang-orang yang bertakarrub kepadanya dengan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan. Kemudian disebutkan tentang faedah-faedah dan keutamaan-keutamaan yang didapat oleh seorang wali. Maka dari mana diambilnya faedah bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang? Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala setelahnya, qala li'anna al-a'mala min al-iman, dikarenakan amalan-amalan itu termasuk dari keimanan. Ini mazhab Ahlussunnah bahwasanya iman atau amalan itu termasuk bagian daripada keimanan, tidak seperti Murji'ah. Murji'ah tidak mengatakan bahwasanya amalan termasuk bagian dari iman. Kemudian sebagai lanjutannya mereka mengatakan bahwasanya iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Tidak tergantung dengan amalan. Kalau Ahlussunnah mengatakan apa? Iman termasuk bagian daripada amalan. Semakin banyak atau apa? Amalan adalah termasuk bagian daripada iman. Ya, terbalik perkataan yang pertama, amalan termasuk bagian yang amalan termasuk bagian dari iman. Semakin banyak amalan ketaatan seorang hamba maka semakin bertambah keimanannya. Adapun apabila seorang banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkurang imannya. Jadi berhubungan langsung antara amalan dan iman. Ini mazhabnya Ahlus Sunnah. Adapun Murji'ah mereka mengatakan bahwasanya amalan-amalan tidak termasuk bagian daripada iman. Konsekuensinya apa? Apapun yang dilakukan oleh seorang hamba baik itu ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kemaksiatan, amalnya atau imannya tidak berubah, tetap pada posisinya, tidak naik, tidak turun. Mereka mengatakan orang-orang yang beriman itu imannya sama, iman bulan dengan angan, atau kemudian iman kita dengan imannya para sahabat, imannya para tabi'in, sama. Selama dikatakan orang tersebut beriman, maka imannya satu sederajat, setingkat. Ya, sudah tidak. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya manusia amalannya berbeda-beda. Ya. Ada amalannya banyak dan ikhlas, dengan mutabah yang sempurna, mereka imannya tinggi. Ada pun yang di bawah itu yang kurang ikhlasannya, atau kurang mutabahnya, ya, atau sedikit amalannya, maka mereka imannya di bawah itu, di bawah orang-orang yang sempurna atau tinggi keimanannya. Ini perkataannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, di dalam hari ini Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menukilkan dari ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala lebih mencintai amalan yang di Allah Subhanahu atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala fa idza kanat tatafadalu fi mahabbatillahi laha yalzamu min hadha an al-iman yazidu wa yanqusu bihasabi tafadulha. Maka apabila amalan tersebut bertingkat-tingkat dalam hal kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada amalan tadi, ini mengharuskan bahwasanya iman bertambah dan berkurang sesuai dengan berbeda-bedanya tingkatan amalan, sesuai dengan berbeda-bedanya tingkatan amalan. Jadi sebagaimana kita sebutkan tadi, amalan termasuk bagian daripada iman. Kemudian di hadis ini disebutkan bahwasanya amalan yang diwajibkan itu lebih disingkat daripada amalan yang tidak diwajibkan, amalan yang sunnah. Jadi menunjukkan bahwasanya amalan bertingkat-tingkat dalam hal kesingkatan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Ini menunjukkan dan berkonsekuensi bahwasanya iman juga bertingkat-tingkat. Iman bertingkat-tingkat. Semakin banyak amalan seorang hamba, semakin tinggi keimanan tadi. Semakin sedikit amalannya dan bahkan banyak kemaksiatannya, maka semakin rendah keimanan orang tadi. Berarti apa? Iman bertambah dan berkurang. Dari situ hubungannya. Mengapa kemudian hari ini menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang? Karena di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alayhi." Dan tidaklah hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Ini menunjukkan bahwasanya amalan bertingkat-tingkat. Ada yang lebih dicintai, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya lagi, dan seterusnya. Dan amalan termasuk bagian dari iman. Ini menunjukkan bahwasanya iman juga bertingkat-tingkat, bisa bertambah sesuai dengan banyaknya amalan soleh yang dilakukan, dan bisa berkurang sesuai dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Ini insyaallah jelas ya dengan apa yang telah kita sebutkan. Kemudian qala at-tasi'ah yang ke-9, ada fi mahabbatillahi azza wa jalla tasbihul 'abdi fi sam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi mu'ayyidan min Allah azza wa jalla. Bahwasanya dalam kecintaan Allah azza wa jalla, itu sebagai konsekuensi dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, tasbihul 'abdi. Bahwasanya hamba tersebut akan diluruskan pada pendengarannya, pada penglihatannya, pada tangannya, dan juga pada kakinya. Mu'ayyidin min Allah Azza wa Jalla, didukung dan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah faedah dari kecintaan Allah Subhanahu wa Taala kepada hambanya. Kemudian selanjutnya al-ashirah, annahu kullama izdada al-insanu taqarruban ila Allah bil a'mal as-salihah fa inna dhalika aqrabu ila ijabati du'aihi wa i'adatihi mimma yasta'idu Allah minhu. Bahwasanya semakin banyak, semakin bertambah taqarrub yang dilakukan oleh seseorang kepada Allah, semakin dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan saleh, fa inna dzalika aqrabu ila ijabati du'aihi. Maka yang seperti itu akan menjadikan dia semakin dekat, semakin mungkin untuk diijabah doanya, dikabulkan doanya, dan semakin dekat untuk atau semakin mungkin untuk dilindungi dari apa yang dia berlindung kepada Allah darinya. Ini sebab dari ijabah doa dan juga i'adah al-'abd, sebab dari dikabulkannya doa seorang hamba dan juga dilindungi seorang hamba, yaitu dia banyak beramal dengan amalan-amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak amalan solehnya, semakin mungkin untuk doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin mungkin pula bahwasanya apabila dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dilindungi dari apa yang dia benci. Maka itu kuncinya, yaitu banyak beramal dengan amalan-amalan soleh. Maka seorang apabila dia merasa bahwasanya dirinya sudah berdoa dan berdoa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun belum diijabah, Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan doanya, bisa jadi memang dia kurang dalam amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan termasuk seorang yang mudah untuk diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak amal solehnya yang dia ikhlas padanya dan tentu saja bermutabah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, semakin mungkin, semakin besar kemungkinan bahwasanya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala qawluhu ta'ala fil hadits, berdasarkan firman Allah taala dalam hadis, itu hadis qudsi, wala in salani la udhiyannahu wala in ista'azani la udhiyannahu, dan apabila dia meminta kepadaku, yaitu wali Allah Subhanahu wa taala yang telah bertaqarrub kepada Allah dalam yang wajib dan juga memperbanyak yang sunnah dan istiqamah dalam ketaatan-ketaatan tersebut, apabila dia meminta kepadaku yaitu kepada Allah, la udhiyannahu, sungguh aku akan memberikan kepadanya, wala in ista'azani la udhiyannahu, apabila dia meminta pelindung kepadaku, sungguh aku akan melindunginya. Maka inilah faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis ini yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang pada intinya adalah seorang berusaha untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib jelas, maksudnya memang wajib untuk melakukannya, dan yang sunnah jangan diremehkan. Amalan-amalan yang sunnah semakin banyak dia mengerjakannya, maka semakin Allah Subhanahu wa taala mencintai dirinya dan dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar dari hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari perkara-perkara yang haram. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan doa-doa yang dikabulkan, dan juga akan melindunginya apabila dia meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kita akan masuk kepada pembahasan hadis yang setelahnya. Di sini diberikan judul oleh penerbit atau yang mencetak kitab ini, Ma la isma fihi, perkara-perkara yang tidak ada dosa padanya. Dalam keadaan apa seorang ketika melakukan suatu perkara yang sebenarnya merupakan suatu dosa dan kesalahan, namun tidak mendapatkan dosa. Ada beberapa keadaan disebut dalam hadis ini. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wal-nisyana wa mastukrihu alaihi, sesungguhnya Allah telah mengampuni, tajawaza, mengampuni bagiku atas umatku, jadi diampuni umatnya, namun kemudian disebutkan ini bagiku yaitu sebagai bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat beliau diampuni dalam hal apa? Dalam hal al-khata', suatu dikerjakan secara tidak sengaja. Al-khata' ini maksudnya tidak sengaja, kesalahan. Namun ini maksud adalah perkara yang dilakukan dengan tidak sengaja. Melakukan suatu perkara yang terhitung sebagai perbuatan yang haram sebetulnya, tapi tidak sengaja. Ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan nisyan, dan juga lupa melakukan perbuatan yang haram, tapi dikarenakan lupa bahwa itu langsung yang haram, tidak berdosa. Wa mastukihu alaihi, dan apa yang mereka dipaksa atasnya, dipaksa untuk melakukannya, misalnya kemudian diancam dengan siksaan, diancam untuk dibunuh dan lain sebagainya, untuk kemudian melakukan suatu perbuatan yang merupakan perbuatan dosa, maka ketika dia melakukannya dalam keadaan terpaksa, tidak ada dosa atasnya. Ini tiga perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya atas umat ini, suatu yang dilakukan secara tidak sengaja, atau suatu yang dilakukan karena lupa bahwasanya itu adalah suatu perkara yang haram, atau kemudian suatu yang dia dipaksa untuk melakukannya, betul-betul diancam, betul-betul ya, bahkan sudah ditindak, sudah disiksa, ya. Maka seperti ini tidak ada dosa apabila dia melakukan perbuatan yang haram tersebut. Qala haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghayruhuma. Hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Al Baihaqi, dan yang selain keduanya pada catatan berarti disebutkan bahwa sebelumnya adalah hadis yang disahihkan oleh Aisyah al-Albani rahimahullah ta'ala. Kita akan membaca apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Dhafiqal Aid dalam syarahnya. Qala Imam Ibnu Dhafiqal Aid rahimahullah ta'ala, qad ja'a fi tafsiri fi qawlihi 'azza wa jalla, telah datang penyebutan dalam tafsir dari firman Allah 'azza wa jalla surah Al-Baqarah ayat 224, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Walaupun, dan apabila kalian menampakkan apa yang ada dalam jiwa-jiwa kalian, atau kalian menyembunyikannya, Allah akan menghisab atas kalian dengan perkara tersebut. Apa yang kalian tampakkan berupa perbuatan atau perkataan, awalnya cuma dalam hati, niatan, kemudian ditampakkan, kita Allah Subhanahu wa taala hisab, ini jelas. Atau kalian sembunyikan, tidak dilakukan, cuma ada dalam hati saja, itu pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam tafsir dari ayat ini, qala anna hadhihi ayata lamma nazalat syaqqa dzalika 'ala ashabati radhiyallahu anhum. Bahwa ayat ini ketika turun sungguh memberatkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Fajaa Abu Bakar wa Umar wa Abdurrahman ibn Auf wa Muadz ibn Jabal fi unasin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Abu Bakar dan juga Umar dan Abdurrahman ibn Auf juga Muadz ibn Jabal, para pembesar para dari para sahabat ketika itu, bersama dengan beberapa orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat ini sangat berat. Tidak hanya perbuatan dan perkataan yang zahir saja yang kemudian dihisab, yang kemudian dicatat dan akan dipertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai ada dalam batin, dalam hati juga akan dicatat, juga akan dipertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Ini sungguh sangat berat. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan hal ini. Wa qalu, dan kemudian mereka berkata, kallafana atau kullifna min al-amali ma la nuqayyid. Sungguh kami telah dibebani suatu amalan yang kami tidak mampu untuk melakukannya. Yaitu untuk betul-betul membersihkan hati dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu perkara yang sangat berat. Wa in ahadana la yuhaddithu nafsahu bima la yuhibbu an yathbuta fi qalbihi wa anna lahu ad-dunya. Sungguh salah seorang dari kami itu berbicara dengan hatinya, dengan suatu perkara yang dia tidak suka. Apabila hal tersebut ditetapkan di dalam hatinya dan dia mendapatkan dunia seluruhnya, itu apa? Maksudnya terkadang terlintas dalam hati seorang hamba, dan dalam perkara ini para sahabat menceritakan tentang diri-diri mereka, ya bahwasanya bisa jadi terkadang terbetik dalam hatinya suatu perkataan ya, yang hanya sekedar lintasan pikiran saja, yang apabila memang dipaksakan, ditawarkan kepada mereka, yakini hal ini dan kamu akan mendapatkan seluruh apa yang ada di dunia ini, mereka tidak mau untuk meyakini hal tersebut. Karena misalnya kalau suatu keyakinan yang kufur misalnya, atau suatu keyakinan yang dusta atau perkataan yang dusta, mereka tidak mungkin, tidak mau untuk menetapkan perkara tersebut dalam hati mereka. Cuma memang perkara terlintas sebagai was-was dari syaitan, sebagai bisikan dari syaitan, atau mungkin sebagai dorongan dari hawa nafsu, terlintas dalam hati, keinginan untuk berbuat kemaksiatan juga misalnya, atau kemudian perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan keimanan, menafikan keimanan, meragukan tentang keberadaan Allah, atau meragukan tentang keberadaan surga atau keberadaan neraka. Ini terkadang terlintas yang seperti ini. Mereka tidak suka bahwasanya seperti itu tetap berada dalam hati mereka. Mereka berusaha untuk menghilangkannya. Tidak suka walaupun mereka dibayar dengan bayaran yang sangat tinggi, bahkan disebutkan di sini bahwasanya apabila diberikan dunia mereka tidak senang. Apabila mereka kemudian meyakini perkataan yang terlintas tadi itu cuma sekedar lintasan saja, mereka tidak ingin meyakininya. Mereka ingin menolak dari apa, hati-hati mereka. Nah, yang seperti ini akan dihisab berdasarkan ayat yang turun tadi surah Al-Baqarah ayat yang kedua 84. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat tersebut. Maka itu sangat berat bagi mereka sehingga mereka mengagungkannya kepada Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'allakum taquluna kama qalat Bani Israil, sami'na wa atha'na." Jangan-jangan kalian ini berkata sebagaimana berkatanya Bani Israel, kami mendengar dan kami menyelisihinya. Kami mendengar dan kami menyelisihi. Sudah tahu ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami menyelisihi. Qulu sami'na wa atha'na. Katakanlah sami'na wa atha'na, kami mendengar dan kami taat. Sudah, ini Allah Subhanahu wa taala sudah turun, sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tinggal kalian menerimanya dan kalian taat. Usahakan untuk kemudian membersihkan hati-hati kalian dari perkataan-perkataan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala benci, walaupun itu cuma suatu terlintas saja. Maka la wasdada dzalika alaihim wa makatu hawlan. Dan maka perkara tersebut semakin bertambah berat atas mereka, atas para sahabat, dan mereka tinggal dalam keadaan seperti itu selama satu tahun. Tahunan mualalam yang dimaksud satu tahun atau mungkin beberapa saat. Qala anzalallahu ta'ala al-farja wa rahmata. Maka Allah Ta'ala menurunkan jalan keluar dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menurunkan keringanan atas ayat yang disebutkan pertama tadi, ayat surah Al-Baqarah 284. Maka qala biqawlihi, menurunkan keringanan tersebut dengan firman-Nya, yaitu surah Al-Baqarah 2 ayat yang setelahnya 286. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani suatu jiwa kecuali dengan apa yang dia mampu. Baginya apa yang dia lakukan dan atasnya apa yang telah dia lakukan pula. Ketika dia melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan dia dapatkan balasannya berupa pahala dari Allah. Dan apa yang dia lakukan berupa kejahatan dan keburukan, perbuatan dosa, dia akan mendapatkannya. Mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami atas apa yang kami terluka darinya atau kami bersalah ya dalam keadaan tidak sengaja. Qala Allahu qad fa'altu, maka Allah Taala mengatakan qad fa'altu, aku telah melakukannya, sudah mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh hamba Allah Subhanahu wa Taala pada ayat ini, ya, supaya Allah Subhanahu wa Taala tidak menghukum mereka atas apa perkara-perkara yang mereka lupa atasnya, sehingga terjatuh kepada kesalahan, atau kemudian mereka tidak sengaja melakukannya maka terjatuh kepada kesalahan. Ya. Termasuk di dalam apa yang ada di dalam hati, selama seorang tidak meyakininya, ya, cuma terlintas saja itu adalah suatu yang tidak sengaja, suatu yang tidak sengaja. Maka apa? Allah Subhanahu wa Taala mengampuninya, tidak akan menghukum seseorang dengan perkara tersebut. Maka apa ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Taala dari ayat yang sebelumnya, ayat Al-Baqarah ayat yang ke-284. Qala ila akhir, ya, sampai akhir dari ayat tersebut. Qala fanazalat tahqiqu wa nusifatil ayatul ula. Maka turunlah keringanan dan ya, dihapuskanlah hukum dari ayat yang pertama. Nusifat itu maksudnya dihapuskan al-ayatul ula, ayat yang pertama, namun bukan dihapuskan ayatnya, namun apa? Hukum dari ayat yang pertama. Ayatnya masih ada, kalau kita baca dalam Al-Quran, ayatnya masih ada. Ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-284. Dan terkadang di sana memang ada ayat-ayat yang kemudian dihapuskan lafaznya dan juga hukumnya sekaligus. Pernah ada dalam Al-Quran kemudian dihapuskan, itu memang ada yang seperti itu. Namun dalam kisah ini yang dihapuskan adalah hukumnya. Tidak bersalah hukumnya, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani suatu jiwa kecuali dengan apa yang mampunya, dan apa yang seorang terjatuh kepada kesalahan karena lupa atau karena tidak sengaja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan dosa kepada perkara seperti ini, tidak akan menghukumnya, menganggapnya karena apa yang dia terlupa atau kemudian tidak sengaja untuk melakukannya. Dan kemudian apa yang disebutkan selanjutnya adalah permasalahan yang lainnya, permasalahan yang cukup panjang, kita katakan sebagainya. Qala al-Baihaqi, berkata al-Baihaqi, qala Syafi'i rahimahullah, berkata al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi al-Imam al-Baihaqi menukilkan dari al-Imam Syafi'i. Qala Allahu jalla sana'uhu, berkata atau telah berfirman Allah jalla sana'uhu, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Ini berbicara tentang perbuatan kekufuran. Kekufuran itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan neraka, ya, kecuali orang yang kemudian terpaksa untuk melakukannya, ya, untuk mengucapkan suatu ucapan kekufuran, dipaksa memang disiksa, ya. Bukan keadaan dipaksa, ayo ucapkan kalimat kekufuran. Tapi sebetulnya apa? Tidak ada ancaman yang betul-betul akan dilakukan. Cuma apa namanya, sekedar mungkin celaan saja, seperti itu. Tapi apa? Memang disiksa, kemudian diancam untuk dibunuh, dan memang betul-betul mampu orang yang mengancam itu untuk membunuhnya, dan apa namanya, kemungkinan besar akan dilakukan. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang terpaksa. Boleh dia untuk melakukannya dan boleh dia untuk mengucapkan kalimat kekufuran dalam keadaan hatinya tetap tenang, ya, tetap apa, tetap berada di atas keimanan, seperti apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Memang betul-betul dia siksa Ammar bin Yasir dan juga keluarganya, dan bahkan ibunya dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, untuk kemudian mengucapkan kalimat kekufuran, ya. Adapun Amr bin Yasir merasa terpaksa dan kemudian mengucapkan kalimat kekufuran berupa mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ini terpaksa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In 'ada fa'ud." Apabila mereka kembali untuk menyiksa lagi, maka lakukan lagi. Apa yang kau lakukan itu ucapkan lagi kalimat tersebut dalam keadaan apa namanya, hatimu tetap berada di atas keimanan, ya, tidak bergoyang dari keimanan. Akan ada lanjutan dari ucapan Al Imam Syafi'i rahimahullah taala, insyaallah kita sebutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillah rabbil alamin.